قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة fi dinillahi bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyar muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah taala pada kesempatan malam yang mulia ini kita akan melanjutkan sedikit membaca sebuah risalah, sebuah kitab yang dituliskan oleh Al-Imam Al-Qadhi Badruddin Ibnu Jamaah Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, yaitu kitab yang berjudul Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil 'Alim wal Muta'allim. Dan pembahasan kita barakallahu fikum, kita telah sampai pada poin yang ke-9 atau adab yang ke-9, yaitu adabul talib ma'a syaikhihi, adab seorang talib, seorang pelajar, seorang talibul ilm ma'a syaikhihi, ketika bersama dengan syaikhnya, ketika bersama dengan gurunya. Dan adab yang ke-9 telah kita baca pada pertemuan yang telah lalu, sehingga kita akan masuk pada adab yang berikutnya, yaitu adab yang ke-10. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala, al-ashir, إذا سمع الشيخ يذكر حكما في مسألة أو فائدة مستغربة أو يحكي حكاية أو ينشد شعرا وهو يحفظ ذلك أصغى إليه إصغاء مستفيد له في الحال متعطش إليه فرح به كأنه لم يسمعه قط. قال عطاء إني لأسمع الحديث من الرجل وأنا أعلم به منه فأريه من نفسي أني لا أحسن منه شيئا. وعنه قال إن الشاب لا يتحدث بحديث فأستمع له كأني لم أسمعه ولقد سمعته قبل أن يولد. Penulis mengatakan al-ashir, yang ke-10. Itu adab yang ke-10. Qala idza sami'a asy-syaikha yadhkuru hukman, apabila seorang pelajar, seorang talibul ilmi mendengar gurunya, mendengar syekhnya, yadhkuru hukman fi mas'alah, sedang menyebutkan sebuah hukum dalam sebuah permasalahan, au fa'idatan mustaghrabah, atau sebuah faedah yang asing, au yuhki hikayah, atau sedang menyebutkan sebuah cerita, au yanshudu syi'ran, atau sedang membaca syair, wa huwa yahfadzu dzalik, Padahal dia, yaitu pelajar tersebut, seorang talibul ilmi tersebut, yahfadu dhalik, telah menghafalnya, azgha ilaihi isgha'an, maka dia tetap untuk mendengarkannya, menyimaknya, memperhatikannya, muta'attishun ilaihi, memperlihatkan keadaan yang membutuhkan akan faedah tersebut. Fariha bihi, dia merasa senang dengan apa yang disampaikan kepadanya. Ka'annahu lam yasma'hu qat, seakan-akan dia belum pernah sama sekali mendengarnya sebelumnya. Qala Atha, berkata Atha rahimahullahu ta'ala, inni la asma', sesungguhnya aku benar-benar telah mendengar sebuah hadis minar rajul, dari seorang laki-laki, wa ana a'lamu bihi minhu, padahal saya lebih mengetahui hadis itu daripada dia. Fa urihi min nafsi anni la uhsinu minhu syai'an, akan tetapi saya memperlihatkan diriku bahwa saya sama sekali tidak mengetahui tentang apa yang dia sampaikan. Wa anhu qala, dan juga dari Atha rahimahullahu taala beliau berkata, inna syaba la yatahaddats, sesungguhnya ada seorang pemuda, sungguh dia sedang menyampaikan sebuah hadis. Fastami'u lahu ka'anni lam asma'hu, maka saya memperhatikannya dan saya mendengarnya, saya menyimaknya. Walaqad sami'tuhu qabla an yulad, padahal saya telah mendengar hadis itu sebelum ia menyampaikan dilahirkan. Nabi ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Asy-Syaikh rahimahullahu taala menyebutkan di dalam adab yang ke-10, itu adab yang lain daripada adab thalibul ilmi ketika bersama dengan syekhnya, ketika hadir di dalam majlis seorang syekh, ketika hadir di dalam majlis seorang ustaz, ketika hadir di majlis seorang muallim. Maka yang dia lakukan adalah ketika gurunya sedang menyampaikan, memaparkan, menjelaskan sebuah permasalahan yang mungkin dia telah mengetahui permasalahan yang sedang disebutkan oleh gurunya. Dia sudah tahu bahwa permasalahan ini hukumnya ini. Dia tahu hukumnya ini. Atau asy-syekh gurunya sedang menyampaikan sebuah faedah. Dan faedah ini barakallahu fikum, mungkin dia telah mendengar sebelumnya, sudah pernah berlalu. Mungkin guru itu pernah menyampaikan di waktu yang telah lampau, atau mungkin dia pernah mendengar daripada orang lain dan sekarang terulang faedah yang sama oleh gurunya. Aw yuhki hikayah, atau gurunya sedang menyampaikan sebuah cerita. Sebuah cerita yang mungkin dia pernah mendapatkannya. Dia pernah membaca buku, ya, sebuah kisah persis dengan apa yang disampaikan oleh gurunya saat ini. Aw yanshudu syi'ran, atau gurunya sedang membaca bait-bait syair. Wa huwa yahfadzu dzalik, padahal syair yang dibaca gurunya dia telah hafal. Maka seorang thalibul ilmi sikapnya adalah asgha ilaihi isgha'an mustafid. Sikapnya tetap untuk mendengarkan, menyimak, dan memperhatikan apa yang disampaikan oleh apa? Syekhnya, tidak menunjukkan bahwa dia telah mendengar sebelumnya, atau bahkan tidak menunjukkan sikap bosan untuk mendengar apa yang disampaikan oleh gurunya. Nah, seakan-akan barakallahu fikum, faedah ini adalah faedah yang baru. Cerita ini adalah cerita yang belum pernah dia dengar sebelumnya, belum pernah dia baca sebelumnya. Sebuah hukum permasalahan yang sedang dijelaskan oleh ustadznya adalah baru pertama kali dia dapatkan. Nah, ini barakallahu fikum merupakan adab bagi seorang thalibul ilmi, tetap memperhatikan dengan seksama. Nah, tidak berleha-leha, tidak ya, merasa bahwa ah ini sudah berlalu, ya, atau bahkan mengatakan cerita basi, ya, sudah berapa kali ustadz itu menyampaikan cerita yang sama, sudah berapa kali saya mendengar hadis itu dari dia atau dari ustadz-ustadz yang lain. Kala wallah tidak, seorang talibul ilmi barakallahu fikum tetap memperhatikan walaupun faedah yang disampaikan pernah dia dapatkan apa sebelumnya. Ya tawadhu, bersikap tawadhu, bersifat tawadhu. Mungkin barakallahu fikum ya, seorang pelajar, seorang talib seperti kita atau bahkan seorang tuwailib pemula dalam belajar dulu pernah belajar nam ada ustaz yang membuka ya pelajaran al-usul ats-tsalatsa Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimallahu taala pernah belajar. Kemudian ya, pada waktu berikutnya ada orang lain yang membuka kitab yang sama, membuka daras yang sama. Maka barakallahu fikum ya, seorang talibul ilmi yang ingin mendapatkan faedah ya, dia tidak perlu malu dan sungkan untuk mengikuti pelajaran yang sama dengan ustaz yang berbeda ya. Pertama, walaupun dia sudah pernah belajar kitab yang sama, maka dengan mengulangnya dengan orang yang lain ya tarassakhu fi dhihn, apa yang telah dia dapatkan, pelajaran-pelajaran telah lalu, faedah-faedah yang telah lampau akan kembali dia ingat dan akan lebih membekas dalam hatinya. Atau barakallahu fikum, sayamurru bihi faedah, ya, akan dia dapati sebuah faedah dengan guru yang ini, faedah yang belum dapatkan dari guru yang sebelumnya. Nah. Atau katakanlah barakallahu fikum, ternyata faedah yang disampaikan adalah sama, maka itu bukan merupakan sebuah kerugian, bukan merupakan sebuah aib ketika seorang mencatat di dalam bukunya faedah yang apa? Sama. Pernah dia catat ya, pada bulan lalu, pada minggu lalu atau tahun lalu, sekarang dia tulis lagi dengan faedah yang sama, maka ini barakallahu fikum bukan merupakan sebuah apa? Aib, bukan merupakan sebuah cacat, bukan sebuah kerugian ya, bukan sebuah sesuatu yang tidak bermanfaat, tapi sangat bermanfaat. Nah, ini barakallahu fikum yang diinginkan oleh Asy-Syaikh rahimahullahu taala dari seorang talibul ilmi, yakni memperhatikan atau memperlihatkan bahwa dia ada sebagai seorang talib, sebagai seorang yang sedang mencari. Sehingga ketika dia diberikan sesuatu oleh gurunya, maka dia akan menerimanya dengan baik. Dia akan memperhatikannya, menyimaknya, dan kemudian akan mencatatnya dan akan membukukannya. Dia akan ikat, akan jaga apa yang telah dia dapatkan dari gurunya sehingga tidak hilang begitu saja dan tidak akan menguap begitu saja ya, bila faedah tanpa faedah. Dan itu barakallahu fikum yang dicontohkan oleh para pendahulu kita, as-salafus salih rahimahullahu taala, rahimahumullahu jami'an barakallahu fikum. Mereka para ulama ketika mendapatkan faedah dari orang yang lain, maka mereka mendengarnya walaupun apa yang disampaikan oleh orang itu sudah pernah dia dengar, atau bahkan barakallahu fikum apa yang disampaikan orang itu sebenarnya dia lebih mengetahuinya. Di sini Al-Qadhi Ibnu Jamaah rahimahullahu taala menyebutkan tentang ya sebuah ucapan ya, atau beberapa nukilan daripada Imam Atha rahimahullahu taala. Beliau mengatakan lin inni la asma', sungguh saya pernah mendengar sebuah hadis yang disampaikan oleh seorang laki-laki ya, oleh orang lain, dalam keadaan saya lebih tahu ya, lebih tahu siapa perawinya, lebih tahu apa hukum-hukum yang ada di dalamnya ya, lebih tahu tentang sanad-sanad, lebih tahu. Akan tetapi karena disampaikan adalah ilmu, yang disampaikan ada sesuatu yang bermanfaat, hadis Rasul alaihissalatu wassalam, yang disampaikan adalah ayat Qur'aniyah, ayat-ayat Al-Quran, dan yang menyampaikan adalah seorang guru ya. Maka apa? Maka ta'ata rahimahullahu ta'ala fa'urihi min nafsi, saya memperlihatkan, saya menampakkan, seakan-akan saya belum pernah apa? Mengetahui. Ya mungkin barakallahu fikum ya, manggut-manggut ya, seakan-akan baru dengar, padahal sebelumnya sudah apa? Tahu, sudah belajar duluan, bahkan lebih tahu. Siapa yang tidak tahu Imam Aqo rahimahullah ta'ala. Bahkan dalam ucapan yang berikutnya, ya, seorang pemuda menyampaikan sebuah hadis, Al-Imam Aqo tetap mendengar, memperhatikan, padahal kata beliau apa? Saya mendengar hadis itu sebelum dia apa? Lahir. Mungkin karena usianya Imam Aqo sudah apa? Sepuh. Sudah lebih tua. Yang menyampaikan masih muda apa? Belia. Sudah pernah belajar, dia belum lahir. Belum ada dia, belum nongol. Ya. Belum nongol wujudnya. Al-Imam Aqo sudah mendengar, sudah belajar. Namun ketika orang itu menyampaikan sebuah ilmu, sebuah faedah, sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa sikapnya Aqo? Saya sudah pernah belajar, ya. Kamu belum lahir, saya sudah apa? Tahu. Saya lebih tahu, lebih menguasai bab itu daripada kamu tidak, ya. Tapi lihat akhlak, ya, seorang alim, seorang ulama, walaupun yang menyampaikan lebih muda daripada dia. Walaupun keilmuan seorang imam itu lebih unggul, lebih dalam, lebih tinggi dan yang menyampaikan di bawahnya, bagaimana sikapnya? Barakallahu fikum, ihtiram, yahtarim, memberikan penghormatan dengan melihatkan tidak pernah dengar, ya, seakan-akan tidak pernah dengar, ya, ditulis, ya, ditulis barakallahu fikum, atau mungkin ya, ya mungkin kalau kita ya manggut-manggut lah minimal, ya. Manggut-manggut bukan karena sedang melahan kantuk, ya. Sedang ya oh ya ya. Nah, manggut-manggut barakallahu fikum seperti itu. Adab. Nah. Wa qala rahimahullahu taala fa in sa'alahu asy-syekhu 'inda asy-syuru' fi dzalika 'an hifdzihi lahu fala yujibu bi na'am. Lima fihi min al-istighna' 'an asy-syekh fi wala yaqul la lima fihi al-kadhib bal yaqul ahabbu aw uhibbu an astafidahu min asy-syekh aw an asma'ahu minhu aw ba'da ahdi aw huwa min jihatikum asah fa in 'alima min hali asy-syekh annahu yu'thiru al-'ilm bihifdhih lahu masarratun bihi aw ashara ilayhi bi itmamihi imtihanan li dhabtihi wa hifdhihi aw li idhari tahsilihi fala ba'sa bi ittiba'i ghadhi asy-syekh ibtigha'a mardatihi wa istiyadan li raghbatihi fihi. Kemudian kata asy-syekh rahimahullahu taala fa in sa'alahu asy-syekhu 'inda asy-syuru' dan ketika syekh sedang mau memulai pelajaran. Kemudian asy-syekh ini bertanya tentang sesuatu yang mungkin sebenarnya dia telah pernah menghafal. Sudah pernah menghafal. Coba antum masih ingat gak hadis tentang ini? Dihafal sebenarnya. Hafal. Namun kata asy-syekh rahimahullah ta'ala, fala yujibu bi na'am, maka jangan langsung mengatakan na'am, iya saya sudah apa? Hafal. Lima fihi nal istighna 'ani syekh, karena seakan-akan sikap yang seperti itu menunjukkan tidak butuh terhadap apa? Syekhnya. Wala yaqulla, dan jangan mengatakan tidak. Lima fihi nal kadzib, karena kalau dia mengatakan tidak hafal padahal hafal, maka dia telah apa? Berdusta. Ya. Terus bagaimana jawabnya? Sesuatu dia pernah hafal. Syekhnya nanya. Ya. Syekhnya nanya. Maka adabnya yang pertama kali jangan langsung katakan apa? Naam. Ya. Jangan langsung katakan la. Kalau mengatakan la padahal naam, ketika mengatakan tidak hafal padahal hafal, berarti dia apa? Menyampaikan sesuatu yang tidak benar, tidak sesuai, ya, bohong, ya, berarti dia dusta, kadzib. Lalu bagaimana menjawabnya? Menjawabnya kata asy-syekh rahimahullahu taala, bal yaqul, akan tapi mengatakan, menjawab, dengan ucapan yang lebih santun, dengan ucapan yang lebih apa? Sopan. Bagaimana contohnya? Contohnya kata beliau, uhibbu an astafidahu minasyaikh. Wahai syaikh, mohon maaf, saya ingin mendapatkan faedah hadis tersebut dari apa? Engkau. Atau mengatakan, uhibbu an asma'ahu minkum. Wahai syaikh, saya ingin mendengar hadis itu dari apa? Engkau. Atau mengatakan, ba'ud ahdi. Ya syaikh, saya pernah menghafal apa? Dulu, dah lama. Mungkin sekarang sudah apa? Lupa. Ya. Bukan dulu tidak tahu, sekarang apa? Lupa. Dulu pernah hafal, tapi sudah lama. Kemungkinan sekarang lupa. Ya, mungkin dia tidak lupa, cuma mengatakan bahwa sudah ahdi. Ya, saya sudah pernah hafal lebih lama. Gitu. Ya. Atau mengatakan, huwa min jihatikum aslah. Ya, Syekh, kalau hadis itu, atau hukum itu, engkau yang menyampaikan, maka dari saya akan lebih tepat ya, penyampaiannya. Nah. Itu adabnya barakallahu fikum. Fa'in alima min hali syaih. Akan tetapi kalau saat ini dia tahu dari keadaan gurunya, bahwa gurunya ingin mempersilahkan dia ya, untuk menguji hafalannya, mempersilahkan dia untuk menjawab, dan syekhnya itu suka kalau pertanyaannya apa nih? Dijawab. Atau syekhnya sengaja menyebutkan tentang penggalan sebuah hadis atau penggalan sebuah hukum, kemudian melemparkannya kepada muridnya sebagai bentuk ujian, apakah muridnya itu faham ataukah apa? Tidak. Nah. Mudeng atau tidak, menguasai atau tidak, syekhnya ingin mengetahui sebatas apa pemahaman dari muridnya. Fala ba'sa bittiba'i ghardi syekh. Maka tidak mengapa mengikuti keinginan apa? Syekhnya. Ya, kadang barakallahu fikum, ya memang ada model-model guru itu ketika sebelum memulai pelajaran, pelajaran kemarin apa? Murojaah. Diulang. Belajar nahwu misalnya. Sebelum belajar bab yang baru, yang kemarin murojaah dulu. Ya, kemarin satu-satu. Ya, muridnya 10 pertanyaan. Nah, kalau memang di situ wa syekhnya barakallahu fikum, ya, senang justru kalau dijawab, atau memang syekh ingin memastikan tentang tingkat pemahaman dari apa? Muridnya. Maka kalau muridnya bisa jawab, silakan dia apa? Dijawab. Ya. Karena muridnya akan menyampaikan, gurunya akan tahu, oh ternyata materi kemarin paham, sehingga sekarang akan disampaikan materi yang berikutnya. Kalau materi kemarin belum paham, berarti sekarang akan mengulang pelajaran yang sama sampai paham. Nah, kadang ada model guru yang seperti itu. Nah, dan guru akan merasa senang, merasa puas, ya, oh ternyata pelajaran kemarin sudah di pahami, ya, mudah-mudahan berkah. Demikian. Nah. Tapi kalau itu bukan menjadi kebiasaannya, ya, ya saya langsung baca, ah, ya fulan, ya, iqra hadis, ya, apa? Padahal bukan kebiasaan Syekh murojaah. Nah, ya kita jawab, faddal ya Syekh, ya. Min jihatikum ashah. Urid an astafida minkum ya Syekh. Ya Syekh, saya ingin belajar dari engkau. Ya Syekh, ya tidak mengatakan na'am, tidak mengatakan apa? La. Ya. Kita persilahkan ya, Syekh untuk menyampaikan, dan itu yang kita inginkan. Ya, ilmu itu tersampaikan kepada kita. Ya. Jadi tadi kita sampaikan, barakallahu fikum, kalau seandainya memang gurunya itu ingin memuroja'ah, ingin mengecek hafalan, ingin mengecek apa pemahaman, sebelum pelajaran itu sukanya apa? Nanya. Maka sebelum belajar dimulai, sudah murojaah dulu. Kalau ditanya silahkan dijawab. Ya, jangan dikatakan ketika murojaah ya, atau ketika imtihan dikatakan di kertas imtihannya ya, uridu an astafida minkum ya syekh. saya ingin istifadah dari engkau ya Syekh. Ini tidak tepat. Karena makomnya berbeda. Makomnya di situ Syekh ingin mengetahui tingkat kemampuan. Imtihan itu kan sebenarnya ingin mengetahui bagaimana tingkat kemampuan dari pelajaran disampaikan sebagai bahan evaluasi tentang ya pelajaran selama ini. Ujian semester misalnya, ada ulangan semester. Di situ gurunya ingin tahu sebenarnya kemarin satu semester itu pelajarannya diserap atau tidak oleh santri. Makanya ada apa? Ulangan. Berarti besok di sini taklim setahun ada apa? Ulangan. Ini materinya diserap atau tidak. Nah, kalau syekhnya ingin barakallahu fikum mengetahui yang demikian, maka muridnya apa? Menjawab. Ya, muridnya menjawab. Nabi qul fid din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Qal musannifu rahimahullahu ta'ala. Wa la yanbaghi lit-talibi an yukarrira سؤال ما يعلمه ولا استفهام ما يفهمه فإنه يضيع الوقت وربما أجر الشيخ قال الزهري إعادة الحديث أشد من نقل الصخر وينبغي أن لا يقصر في الإصغاء والتفهم أو يشغل ذهنه بفكر أو حديث ثم يستعيد الشيخ ما قاله لأن ذلك إساءة أدب بل يكون مصغيا لكلامه حاضر الذهن لما يسمعه من أول مرة. Kemudian Syekh mengatakan ولا ينبغي للطالب أن يكرر سؤال ما يعلمه, dan tidak seyogianya bagi seorang pelajar, seorang talib, untuk mengulang-ulang pertanyaan terhadap sesuatu yang sudah dia ketahui. Tidak perlu bertanya tentang sesuatu yang telah dia ketahui, sudah yakin tentang hukumnya. Saya sudah ngajar, tahu-tahu, Ustaz, afwan, ana mau nanya, babi haram, Ustaz? Sudah tahu, nanya. Yang menciptakan langit Allah, Ustaz. Sudah tahu, nanya. Sesuatu yang sudah tahu, barakallahu fikum, ilmal yakin, ainul yakin, dia sudah tahu secara yakin, tidak perlu dia apa? Tanyakan. Wal istifham yafhamu. Sesuatu yang sudah difahami tidak perlu lagi untuk dipertanyakan. Kenapa? Fa innahu yudhayyi'uz zaman. Karena itu akan menyita waktu. Nah, untuk menjawab pertanyaan yang sudah diketahui, sebenarnya gurunya bisa menyampaikan faedah yang lain. Apalagi barakallahu fikum, pertanyaannya itu adalah di tengah-tengah penyampaian materi pelajaran. Pertanyaannya sudah dia ketahui jawabannya. Pertama akan menyita waktu, yang kedua akan menghilangkan apa? Konsentrasi, buyar. Disebutkan di sini barakallahu fikum oleh Imam Zuhri rahimahullahu taala, i'adatul hadits asyaddu min naqlis sakhr. Mengulangi untuk mengulangi pembicaraan atau mengulangi membaca hadis itu lebih berat daripada memindahkan apa? Sakhr. Sakhr itu batu yang besar. Kenapa barakallahu fikum? Karena dalam mengulangi pembicaraan, mengulangi penjelasan, mengulangi membaca hadis itu perlu apa? Perlu niat yang ikhlas. Padahal ikhlas itu sesuatu yang berat atau ringan? Hah? Berat. Coba sekarang, seseorang ditanya perkara yang semua orang tahu. Kayak tadi pertanyaan misalnya, Ustaz, bangkai itu apa? Haram. Iya. Yang ditanya itu ketika mau menjawab haram itu ihraj. Masa kayak gini saja dia apa? Tanyakan. Tapi karena ini adalah menjawab pertanyaan, maka dalam hatinya harus dilandasi apa? Ikhlas. Tidak boleh sambil apa? Grundel, tidak boleh sambil dongkol, tidak boleh sambil jengkel. I'adatul hadith asyaddu bin naqli sahr. Mengulangi penjelasan, pemaparan, mengulangi hadis itu lebih berat dibandingkan memindahkan batu yang besar. Nah, lalu bagaimana caranya supaya tidak mengulang-ulang pertanyaan, tidak meminta untuk diulangi penjelasannya? Kata Asy-Syaikh rahimahullahu taala, "Wa yanbaghi an la yuqassir fil isra." Maka seharusnya seorang thalibul ilmi dia betul-betul memperhatikan dengan seksama apa yang disampaikan oleh apa gurunya. Wa tafahum, dalam berusaha mencerna, memahami apa yang disampaikan. Dan tidak menyibukkan pikirannya, tidak menyibukkan dirinya dengan berbicara, berbincang-bincang, atau dengan sesuatu yang lain. Kemudian ketika ada sesuatu yang terlewat, dia apa? Bertanya kepada syekhnya. Gurunya sedang menjelaskan, menerangkan, dia berbicara dengan orang di sampingnya. Atau dia mungkin sedang membuka alat apa? Komunikasinya. Tiba-tiba dia mendengar ada potongan sebuah faedah yang bagus. Potongan sebuah kalimat, ya, ucapan ulama yang bagus yang dia ingin tulis. Kemudian dia kata, "Afwan, Ustaz, tolong diulang." Ini barakallahu fikum termasuk apa? Qillatul adab. Ini termasuk ya, bukan adab dalam belajar. Meminta diulang itu adalah sesuatu perkara yang besar. Maka supaya hal itu tidak terjadi, seyogianya seharusnya thalibul ilmi betul-betul ketika disampaikan materi pelajaran dia berusaha untuk memahaminya, mendengarkannya, menyimaknya ya, sesaat dan meninggalkan urusan-urusan duniawi yang lain. Kata Syekh rahimahullahu taala, "Li'anna dzalika isatu adab bal yakunu muzghiyan li kalamihi hadirul dhihni lima yasma'uhu min awwal mahrah." Ya. Karena hal yang seperti itu ya, tidak memperhatikan penjelasan, tidak memperhatikan pemaparan ya, pelajaran, disibukkan dengan perkara-perkara lain, kemudian tiba-tiba minta diulangi, ini kata Syekh apa? Min isaati adab. Ini termasuk ya, akhlak yang tercela. Adab yang buruk. Bal yakun musghian, akan tetapi dia harus memperhatikan dari mulai min awwali marrah, dari pertama kali gurunya menyampaikan sampai dengan apa? Akhir. وقال رحمه الله تعالى وكان بعض المشايخ لا يعيد مثل لمثل هذا إذا استعاده ويزبره عقوبة له. Dan sebagian masyayikh, sebagian guru, sebagian syekh, kata Ibnu Jamaah rahimahullah taala, la yu'idu limithli hadza, mereka tidak mau untuk mengulangi penjelasannya terhadap orang yang perilakunya seperti tadi. Tidak memperhatikan, tiba-tiba minta dia apa? Ulang. Sibuk, usrak sendiri, tiba-tiba minta diulangi. Kata Ibnu Jamaah, "Kewakana ba'du al-masyaikh la yu'idu limithli hadza idza sta'adahu wa yazburuhu 'uqubatan lah." Ya. Sebagian masyaikh tidak mau untuk mengulangi penjelasannya terhadap orang yang kayak tadi keadaannya. Wa yazburuhu, ya, dan memberikannya hukuman iqab, ya, ditinggalkan begitu saja, ya, uqubatan lah, sebagai apa, hukuman, dibiarkan pertanyaan tidak dijawab, sebagai apa? Sanksi dari keteledoran dan ketidakseriusan yang dia lakukan. Wa qala rahimallahu taala, wa idza lam yasma' kalam asy-syekh li bu'dih aw lam yafhamhu ma'al isgha' ilaihi wal ikhbar alaihi falahu an yas'ala asy-syekha i'adatahu aw tafhimahu ba'da bayan 'udhrihi bi su'alin latif. Dan apabila seseorang yang tidak mendengar penjelasan dari syekh karena mungkin jaraknya yang jauh, suaranya tidak sampai kepada dia, aulam yafhamhu, atau dia sudah memperhatikan dengan seksama namun penjelasannya itu belum dapat dia fahami, belum dapat dia mengerti, falahu an yas'ala syekh, maka dia boleh untuk bertanya kepada gurunya, meminta untuk diulangi penjelasannya, ba'da bayan udhrih, setelah dia sampaikan apa udhurnya. Min fadlikum syekh, afwan, ana tadi ya tidak mendengar kalimat ini ya. Antum tadi mengatakan seperti-seperti ini, setelah itu ana enggak dengar. Ya karena ana duduknya mungkin agak belakang. Ya tanya, ya mungkin nanti syekhnya ketika sudah selesai apa pelajaran menyampaikan, tanya kepada syekh, "Syekh, afwan, ana tanya tadi ya. Anu belum paham tentang kalimat yang antum sampaikan ini maksudnya apa?" Nah, kalau memang seperti itu barakallahu fikum, ada udzurnya ya. Dia sudah perhatikan dengan seksama, dia sudah berusaha catat, sudah berusaha dia ya renungi resapi, kok belum paham juga? Maka yang seperti ini boleh untuk dia apa? Boleh untuk ditanyakan kembali kepada nam gurunya, kepada syekhnya. Nam barakallahu fikum. Dan ya mungkin sesuatu yang dapat membantu juga ya, membantu juga seorang thalibul ilmi ketika belajar adalah dengan menggunakan alat bantu. Biasanya kalau belajar itu yang belajar dua orang, yang belajar rekamannya juga apa? Belajar rekamannya ditaruh. Nah, sehingga ketika ada sesuatu yang terlewat misalnya, dia bisa apa? Memutar kembali rekamannya. Oh, ini ternyata tadi yang saya tidak apa? Dengar. Oh, ini tadi yang terlewatkan kepada saya. Nah, seperti itu barakallahu fiikum yang dilakukan oleh para ya guru-guru kita ketika mereka belajar di hadapan para masyayikh. Orangnya ada, rekamannya juga apa? Ada. Bukan cuma rekamannya ada, orangnya apa? Enggak ada. Dares ya. Mudares enggak nitip rekaman aja ya, absen. Ini bukan adab barakallahu fikum, tapi orangnya ada, bawa buku. Namun khawatir ada faedah satu aja terlewatkan. Nah, di rekam. Bahkan ada ya salah satu teman kita itu kuat sekali kalau tafriq atau tafriq. Tafriq itu menulis ulang. Jadi apa yang disampaikan oleh gurunya dari penjelasan per kata ditulis. Masya Allah. Ya. Kalau kita mungkin kan sebagian kita ada faedah catat, tapi ini enggak sampai ya, perkata apapun yang tersampaikan oleh gurunya dan lisannya ditulis sama dia. Sehingga setiap kali kita mendapati teman kita ini dia sedang tafriq ya. Pagi kita lihat lagi nulis, siang lagi nulis, malam nulis terus, tulis terus, masya Allah. Bukan karena enggak ikut daras, darasnya ikut, tetap ikut, rekamannya juga apa? Ikut. Untuk apa? Untuk membantu ya dapat menguasai pelajaran lebih apa? Lebih maksimal. Kalau cuma orang saja barangkali ya namanya orang kadang-kadang capek. Ya kan? Kalau udah capek kadang-kadang barakallahu fikum ya pikirannya ya enggak fokus. Tiba-tiba ya enggak merem, melek. Tapi gue enggak fokus entah di mana, tahu-tahu syekhnya lagi nerangin apa dia gak denger, gurunya ngomong apa dia gak denger ya. Salah-salah nanti salah paham. Nah, dibantu dengan adanya apa? Rekaman, dengerin. Oh, ini tadi syekhnya ngomong ini, ada faedah yang terlewatkan, tulis apa lagi. Alhamdulillah, yang sekarang ini banyak sekali media-media yang dapat apa? Dapat digunakan. Misalnya kita ikut daurah ya. Ikut daurah. Kok kenapa malamnya diputar lagi di radio misalnya, atau di share di grup Telegram atau di WhatsApp. Tidak ada salahnya untuk mendengar ulang. Barangkali ketika kita sedang daurah itu ada faedah yang terlewatkan untuk kita, sehingga oleh teman kita diputar lagi sebagai murojaah dan melengkapi apa faedah yang terlewat, yang tidak tercatat, tidak terbukukan. Tayyibarakallahu fiikum. Namun kemudian itu ya, fasilitas itu, media itu bukan berarti kemudian apa mengecilkan niat kita atau mengurungkan niat kita untuk hadir di majelis ilmu. Karena tidak bisa dibandingkan antara orang yang hadir di majelis ilmu dengan orang yang cuma sekedar mendengarkan apa radio atau rekaman lah. Usah daurah lah. Eman-eman. Kalau hari Ahad kan ya hari libur. Mungkin kalau hari libur tokonya apa? Mungkin warungnya rame. Udah. Biar dua-duanya dapat, saya buka toko, kemudian dengerin apa? Radio, ya. Dunia akhirat apa dapat, ilmu dapat, kemudian barakallahu fikum ya, duitnya juga dapat. Padahal ketika diajak ngomong sama apa pembelinya, lagi ditawar sama pembelinya, dia nggak dengar apa yang disampaikan oleh ustadznya yang sedang disiarkan live melalui radio. Nggak ada bandingannya barakallahu fikum duduk di majelis ilmu. Nggak bisa dibandingkan dengan sekedar mendengarkan apa rekaman. Jadi rekaman itu cuma sifatnya membantu melengkapi apa faedah. Yang diutamakan adalah duduk di majelis ilmu. Dan insyaallah banyak sekali hadis-hadis yang menerangkan tentang keutamaan hadir di majelis ilmu. Mungkin malam ini akan saya sebutkan satu saja tentang keutamaan ilmu. Sekarang barakallahu fikum. Orang haji, biayanya mahal enggak? Mahal kan? Puluhan juta. Mungkin tidak semua orang mampu. Nunggunya lama enggak? Lama kan? Mungkin sampai belasan tahun atau puluhan tahun. Tapi ada barakallahu fikum sebuah amalan yang apabila dikerjakan karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka pahala yang dia dapatkan seperti pahalanya orang yang haji. Apa? Hadir di majelis ilmu, belajar atau menyampaikan ilmu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang dihasankan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala dari sahabat Abu Umamah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Rasulullah SAW mengatakan, man ghada ilal masjidi la yuridu illa an yata'allama khairan au yu'allimahu kana lahu ka'ajri hajin taman hajjatuhu au kama qala alaihi salatu wassalam. Nabi mengatakan, man ghada ilal masjid, barang siapa yang berangkat menuju masjid, la yuridu illa an yata'allama khairan, dan dia tidak niat apa-apa kecuali mempelajari kebaikan, mempelajari Al-Quran, mempelajari apa? Sunnah. Au yu'allimahu, atau dia tidak niat kecuali mengajarkan kebaikan. Yang belajar dapat pahala, yang ngajar juga dapat apa? Apa pahalanya? Kana lahu ka'ajri hajin taman hajjatuhu, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang melaksanakan apa? Haji dengan pahala yang sempurna. Nah, pahalanya seperti itu barakallahu fikum. Ya. Siapa yang bisa haji setahun lebih daripada sekali? Bisa haji setahun lebih daripada sekali? Enggak bisa. Tapi mendapatkan pahala haji seminggu berkali-kali apa? Bisa. Misalnya hari Ahad ada ta'lim, Senin ta'lim, Selasa ta'lim, Rebu ta'lim, Kamis ta'lim, Jumat ta'lim, Sabtu ta'lim. Setiap hari dapat pahala apa? Hah? Haji. Ongkosnya enggak mahal, paling bensin berapa? Tetes kan? Dari rumah ke masjid ini, ke masjid Batu, masjid Muajirin, masjid Agung, berapa tetes? Modalnya enggak banyak. Tapi fil ajr, dalam masalah pahala seperti pahalanya orang yang haji. Fil jaza ya, fil jaza dalam masalah apa? Pahala. Tapi kalau kewajiban hajinya tetap berlaku bagi orang yang mampu. Lah, orang sehaji lah, taklim baik. Ya enggak, kalau memang sudah mampu secara finansial dan secara fisik, ya, mampu secara mahramiyah, ya silakan segera melaksanakan apa? Haji. Jadi pahalanya seperti haji, namun bukan berarti kewajiban hajinya apa? Kukur. Sekedar difahami, geng. Ya. Jadi masya Allah, ya, datang dari rumah, belajar, mendengarkan, memperhatikan, syukur kalau misalnya mencatat, syukur nanti di rumah disampaikan kepada orang rumah, barakallahu fikum, berapa pahala yang dapat. Cuma sekedar belajar, mendengar saja, ya, menyimak, memperhatikan, sudah mendapatkan pahala seperti orang yang berhaji. Taman hajjatuhu, yang sempurna hajinya. Sampai mengatakan, bukan saya cuma apa, menyampaikan hadis dari baginda Rasul alaihi salatu wassalam. Hadis riwayat Imam Tabrani Al-Hakim dan dinyatakan oleh Syaikh Al-Albani sebagai hadis yang hasanun sahih. Wallahu ta'ala bisawab. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.